بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhal muddatthir. Wahai orang yang berkemul, berselimut. Qum fa'anzir. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. War-rujza fahjur. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Walirabbika fasbir. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Fa'idha nuqira fin naqur. Maka apabila sangkakala ditiup, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Maka itulah hari yang serba sulit. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Bagi orang-orang kafir, tidak mudah. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. وَبَنِينَ شُهُودًا. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. ثم يطمع أن أزيد. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. سأرهقه صعودا. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Thumma qutila kaifa qaddar. Sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung, memikirkan. Lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ. Ini hanyalah perkataan manusia. سَأُصْلِيهِ سَقَرُ. Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma saqar. Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? La tubqi wa la tadhar. Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Lawahatun lil bashar. Yang menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata ashar. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ. Lari dari singa. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ. Tidak, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar suatu peringatan. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.